bersinar kini menyambut pagi berseri. Tetes embun telah sirna kini, bunga pun semerbak mewangi. Kala itu ku duduk sendiri mengenang dirimu kasih. Oh hangatnya belayan mesra yang kini pernah ku alami. Tatapan matamu merasuk kalbu, senyuman manismu gairah hidupku. Betapa indahnya cinta yang pernah bersemi di hatiku. Kini semuanya telah berlalu, jalinan cinta denganmu. Lupakanlah diriku kasih, semoga engkau kan bahagia. Tinggalkan diriku, hamparan kenangan di dalam hatiku. Kini ku sesali diri menyayangmu sepenuh hati. Kini semuanya telah berlalu, jalinan cinta denganmu. Lupakanlah diriku.